Matius bab sanga. Isa ongke kadalem parau pas alengka talake abelih ka kamponga. Eje dia beda orang yang terngibe orang empon se epetedung eteker. Ebek tau Isa ngolati saapa rajena i manah reng orang jeria pas ada buka orang empon dulu. Pesabarna satu sana bak nalai sapora. Rukuru agama setepak nah beda eje dia ngucak e dalam atena. Orang ria yanya Allah. Isa ngageli kepikirnah reng orang jariah, tetipas adebu. Arapa pikirnah bekna makcik jahatnya kanta jariah. Kemas ya gempangan, ngocak dusana bekna lai sepora. Otabene ngocak, mara jaga, pas ajalan. Tapi setia sengko abukti agia ka bekna. Jak potrana manusia, andik kau besai bumi ria, kaangguinya poratisa. Isa pas adebu ka orang empon gelak. Mara cegah, angkat tekra pas mulai. Orang seempon jeriah pas cegah, serta mulai kabengkona. Ebek tona ngale katatian jeriah, reng-oreng pada kata koen tepi. Serta amul jaki Allah, sabab Allah la aparing ko besa secik raja naka manusia. Sa'alanah jeriah Isa mios dari kenangan jeriah, sabetara alo mempah, saleranah ngulati tokang narik pacek. Seanyamah Matius, tepana toju e kantor pacik. Isa adebu ka orang jeria. Mara norok sengkok. Teti Matius manceng pas ngireng Isa. Ebek toh Isa tepana adeer ebeng kona Matius pas benyak orang tokang narik pacik. Benreng orang siang keptak becek di masyarakat. Entar kajadia, norok ngakan abereng Isa benret morete. Bedeh reng orang Farisi, seneng ale jeria. Reng orang jadi atanya karet morete Isa. Apa napa guru ne sampian mi ada erbi reng orang tokang narik pajak ben reng orang se tak becek. Isa miarsah pertanyaan nah reng orang jadi pas ada bu. Orang se beres tak perlu dokter. Perak orang se sake. Kode ajari. Apa artena ayat e dalam alkitab se amonya kandaria. Se akar sagi sengko kebelesen beni kurban keben. Sebab sengkok dateng, beni ngolok ke orang, seng nganggep abek nela becek. Tapi ngolok ke orang, seng nganggep tada argena. Sa'alanah jeriah red morete Yahya pembaptis entar nemuni Isa, pas pada atanya. Apa napa abtina sateje sarang reng orang Farisi pada apuasa, red morete pancenengan mik punten. Isa adebu. Beremajak napa namun abekna. Bak bisa amoy tamoy ejengonjengan sosa. Mohon pengantan laki ki bode ejengonjengan jeria. Tanton je. Tapi, bekal de apa bektona pengantan laki jeria. Ekalak dari reng orang jeria. Ebekto jeria, buru reng orang jeria apuasa. Tada orang sinampel kelampi sela laju, bik kain segi anyar. Sabab kain penampel tanto ker-ker. Ben kelampi na tanto pas beda. Jadi, bedena sajen raja. Beria kia tada orang senyelen anggur seanyar. Ka kantong kolek selaju. Sabab kantong jeria tanto letuk ben rosak. Anggur pas tabuang. Anggur anyar kodu eselen ka dalam kantong seanyar kia. Sopaja anggur ben bedena pakuna becek. Sabetara Isa abu debu karet morete Yahya pembaptis. Pas bedeh pemimpinah kenengenda kabektian. Asujud ia junana Isa, orang jeria mator. Anak bini abdina ki purwatikal omor. Namung tak langkong. Ngiring setengah kimi oleh odi pole. Isa ngatik pas mios biret morete abaring orang jeria. E tengah lorong, beda orang bebini selah 12 tahun sakit sampeng. Yang terkasetina Isa dari budi. Cak nah pekera. On sengkok nyeting cuba nabe. Tanto sengkok pas beres. Teti bebini jeria pas nyeting koncok nah cuba na Isa. Ebek to jeria Isa atole serta ngolati bebini jeria pas ada bu. Pesabar bak nana. Sarena bak na percaya ke sengkok. Bak na beres. Ebek to jeria kia bebini kele lacu beres. Sa'alana jeria isa pas napak kabengkonah pamimpinah kenengena kabektian ruah. Eje dia isa ngolati reng oreng si amain musik kasosaan. Ben benya oreng si akeriungan. Pas adebu kareng oreng jeria. Mara keluarga B. Kanak ria tak mate, cuma tedum. Bi reng oreng jeria isa ekalek gelek. Sa'alana reng oreng jeria pada keluar. Isa masuk ke dalam kamar kanak jeria. Laju ngastani tanang, kanak bini jeria pas jaga. Kabar jeria teti beletrah kasa antero daerah jeria. Isa mios dari jeria, ben e tengah lorong, e torok buntek oreng buta kadua. Seka dua jeria aira. Putra Nagaun, kanisa reaptina. Ebekto Isa masuk ke dalam bengkoh. Oreng buta seka dua jeria nyantir. Isa mariksani. Apa bekna pada percaja? Cek sengkok bisa mabaras bekna. Percaja, guru. Sauta seka dua jeria. Isa pas nyeting mata na seka dua jeria. Sambi adebu. Sarena bekna pada percaja. Apa seka taro bekna setia ketekan? Seka dua jeria pas bisa nangaleh. Isa maingak seka dua jeria. Epaku ongku. Sopaja perkara jeria. Tak cerita aki kasapa abai. Tapi seka dua jeria entar abrita aki kaper perkara Isa kasa antero daerah jeria. Ebekto oreng seka dua jeria la ontur. Pas beda oreng buih seko besai roh jahat eki beka Isa. Isa ngojuk roh jahat jeria. Ben ebekto jeria kia. Oreng puru bisa acaca pole. Oreng sebanyak sebeda e jeria kasambu. Sarta ngucak. Sengkok tak tahu. Nangale e kedetian sekantariah e Israel. Tapi reng oreng Farisi ngucak. Yah, kepala na ro jahat si abri ko besa ka oreng jeria. Ngocuk ro jahat ruah. Teti Isa aleng-leng dari setong kota ka kota lainah. Ben dari setong kampung ka kampung lainah. Saleranah murok e kenangan-kenangan na kabuktian. Ben abertaki ka perbegus. Parkarah beremah Allah. Semarinta Minangkarato. Reng oreng senyandeng penyakit apa bayi. Ben seena betena epa beres. Ebek tongo lati oreng sebanyak jeria. Isa arasa niser. Sabab reng oreng jeria bingung. Ben tak bisa apa-apa. Akata dumba setade oreng nguana. Isa pas adebu karet murid. Hasil tegel banyak. Tapi se anye sakoni. Dedih nyoon. Kase keagungan kebun. Sepajeng erem oreng se anya hasil tegelah.